itu terdiri dari anak-anaknya Nabi Ismail. Itu diperkirakan seandainya Nabi Ismail itu punya anak-anak jadi budak, kemudian kita merdekakan. Nah, ini ganjaran piro kan gitu? Empat orang. Ini Nabi yang menerangkannya. Jadi seandainya Nabi Ismail itu punya anak empat orang semuanya jadi budak, kita beli, kemudian kita merdekakan, kita bebaskan. Piro ganjaran kan gitu? Itu sama dengan pahalanya orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kadang ini ya sering ngerungokno, mik lakon ini ku lho sing dorong. Ya marilah kalau gitu nanti malam kita kerjakan ini 10 kali ya. Habis sholat isya, atau habis sholat subuh, ya, habis sholat maghrib, habis sholat asar ya. Pokoknya silakan 10 kali ini ya, 10 kali. Sing sering beng binten, beng telung ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya ini ada keterangan hadis 10 kali ini. 10 kali ya. Ya kalau sesudah sholat itu kita baca 3 kali bersama orang banyak, ya nanti membaca sendiri 10 kali. 10 kali asyra marratin. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sapa-sapa wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya seperti tadi itu kalimatnya sama, cuma jumlahnya mungkin lain ini. Kalau tadi itu 10 ya. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina mi'ata marratin ing 100 ambalan. Nah, saiki 100. Rodok munda ya. Nampaknya ini usum apa? Devaluasi. Amaliyahnya juga harus dinaikkan kan gitu ya. Barang-barang munda kabeh. Sampai susah kabeh mikiri barang-barang munda. Ya sudah mata ini aja sudah. La ilaha illallah wa ta'ala syarikalah ya. Jadi gak susah-susah nemen ya. Sekarang banyak orang susah ini. Susah. Nah ini kita sebagai orang mukmin tidak usah susah-susah. Ya, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu hati-hati bisa menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Nah ini amaliyah-amaliyah diperintahkan oleh Allah juga diperintahkan oleh Nabi. Baca 100 kali setiap hari ini ya, qulaya fi kul yaumin mi'ata marrah. Dan 100 kali ini kan kalau sehari kan bisa juga kita cicil ya. Nah, kalau sholat itu 5 kali misalnya padahal tadi itu jumlahnya 100 ya dibagi 5 ping 20 kan itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesudah subuh 20, nanti sesudah dhuhur 20, sudah asar 20, sampai sudah isya 20, namanya kan 100 kali ya. Itu kan sama saja itu ya, itu sama saja itu ya. Itu nah misalnya diamalkan apa sampai 1 jam itu pak? Oh enggak, ini 20 paling 5 menit sudah selesai itu. Dan ini ada orang tuku, mungkin di sebu kalau tak mau ini loh. Ya kan? Toko ini selak rame itu. Ya justru ramenya tadi itu mungkin karena baca ini ya. Insya Allah itu ya, malaikat itu sudah ngomando sama orang-orang yang membeli itu. Kau nojo nanti tuku di lian itu kuai kalau di petak sing nomor selawe ya gitu. Tuku sing nomor itu. Ya kan? Nah sudah ditawari oleh bedak-bedak yang lain. Nggak mau, boten kulo itu loh. Sing nomor selawih itu berarti hatinya ini sudah digerakkan oleh malaikat. Jadi rezeki itu tidak bisa dipaksa-paksa ya. Makanya kita tidak usah susah-susah subuh durung salat subuh budal nang pasar. Nyata subuhnya malah hilang. Nah itu ya wiritan dulu lah. Salat subuh wiritan sebentar, baca-baca doa ya, mohon kepada Allah. Insya Allah di pasar itu ditunggu. Ada orang mau membeli ya. Nah pasti nunggu ini dulu. Orang yang bawa barang-barang ditawari oleh orang lain, mau ke bu, niki murah-murah, oh mboten kula sing nunggu sing niku lho bu sing biasane kudungan iki kan. Ya. Ini kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah enggak akan bisa terlepas itu, ya. Maka marilah ya ucapan-ucapan zikir-zikir ini memang ajaran Islam ya, bukan hanya sholat 5 waktu, di samping itu banyak sekali amaliyah-amaliyah untuk memperkaya kehidupan kita nanti di negeri akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Fasri bahwa wahadir antu waliyahu innal hawa mata wala yusmi au yasimi maula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kulli baraiha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya staqlatil mar'a falatusimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min khaythu lam yadri anna samman fit tasami maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wakhsha tasaisa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrum minatu khami maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kulli fastafrigh dam'a min aynin qad imtala'at minal maharimi wal zamhim yatanadami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli hawlim minal ahwa limuqtaqimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Al-Fatihah. Kita mengerjakan. Nah,